Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa ma'ahu Aryus wa Tantoyus ma'ahalil Madinah kabirihim wa saghirihim nahwa ashabil kahfi liyanduru ilayhim walamma ra'al fityatu ashabil kahfi tamlikha qad ihtabasa anhum bita'amin wa syarabim anil qadri alladhi kana ya'ti fi dhannu annahu ukhidha wa dhuhiba bi ilal malik Dikyanus. فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة وظنوا أنهم رسل الجبار بعث بهم إليهم ليؤتى بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأتي أخانا تمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار وهو ينتظرنا حتى نأتيه فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس على هذه الحالة إذ هم بأريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف فسبقهم تلميخا ودخل وهو يبكي فلما رآه يبكي بكوا معه ثم سألوا عن الخبر وقص عليهم الخبر كله فعرفوا أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمن الطويل وإنما أوكذوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها ثم دخل على أثر تمليق أريوس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم فضة فوقف على الباب ودعا جماعة من أظماء أهل المدينة وأمر بفتح التابوت بحضرتهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما مخشلمينا تمليقا مرتوناس وكشتوناس وبيروناس وديموس وبتيوس وقالوس والكلب اسمه كتمير كانوا فتية هربوا من ملكهم ديكيانوس مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر بهم فلما قرؤوه عجبوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي أرم آية تدلهم على البعث ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحهم ثم دخلوا على الفتية إلى الكهف فوجدوهم جلوسا مشرقة وجوههم لم تبلى ثيابهم فخر أريوس وأصحابه سجدا لله وحمد الله الذي أرم آية من آياته ثم كلم بعض بعضا وأنبأهم الفتية أن الذي لقوا من ملك ديكيانوس ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملك الصالح بدروس أن أجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك للناس آية لتكون لهم نورا وتصديقا للبعث وذلك أن فتية بعثهم الله وقد كانت توفاهم منذ 300 سنة وأكثر فلما أتى الملك الخبر رجع أكله إليه وذهب همه وقال أحمدك اللهم رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت علي ورحمتني ولم تطفئ النور الذي جعلته لآبائي وللعبد الصالح بدروس الملك ثم أخبر بذلك أهل مدينته فركبوا معه حتى أتوا مدينة أفسوس كيلا ترسوس فتلقاهم أهلها وساروا معه نحو الكهف فلما صعد الجبل ورأى الفتية بدروس فرحهم وخر ساجدا وقام بدروس الملك قدامهم ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يدي الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم قال الفتية لبدروس الملك نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن فبين الملك قائم إذ هم رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم عليهم وأمر أن يجعل كل واحد منهم في تابوت من ذهب فلما أمسى الملك ونام أتوه في منامه فقالوا له إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكن خلقنا من تراب وإلى التراب نسير فاتركنا كما كنا في التراب حتى يبعثنا الله منه فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساجل فجعلوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من عند بالرعب فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم وأمر الملك أن يتخذوا على باب الكهف مسجدا يصلي فيه وجعلهم عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kemarin cerita Ashabul Kahfi ketika Tamliha sampai ada di Afsus atau Tarsus kan akhirnya membeli roti ternyata dengan duit yang sudah zaman Digianus cetakan 300 yang tahun yang lalu. Akhirnya yang penjual roti coba diatur di belakang ada yang rame. Akhirnya penjual roti tadi itu mengasih syarat kalau kamu mau membagi harta timbunan kamu tidak ada yang lain tahu. Tapi kalau tidak ya kita akan tuntut kamu kepada pemerintahan. Akhirnya tambah ramai tambah banyak yang tahu digeret ya langsung menghadap kepada kepala pemerintahan saat itu yang bernama Arius dan Tontoius. Setelah sampai, si Tamliha tadi itu menerangkan bahwa dia kemarin dari sini, cuma perubahannya kok berbeda. Kata dia, ini benar enggak daerah Afsus? Benar. Rajanya Digianus, enggak ada raja nama Digianus. Kemudian kata dia, siapa nama rajanya? Petrus. Loh, Digianus kan penyembah berhala yang memaksa kami untuk menyembah berhala dan kami melarikan diri masuk ke dalam gua. Mana ada, kata dia. Lowong di sekarang ini Petrus adalah orang yang soleh yang jadi rajanya kita kok. Akhirnya si wali kota di tempat itu yang bernama Arius atau Tontoius ini menyatakan, dengarkan baik-baik, enggak usah bohong sama kita. Kita bukan anak kecil. Kita bukan orang yang bodoh. Semua cerita kamu enggak masuk akal. Kamu simpan ada di mana? Kita mau teliti itu. Jangan-jangan kamu itu mengambil barang rampasan atau kamu tadi itu macam-macam dah. Bilang, aku sudah ngomong jujur nih. Dan aku tinggal ada di gua di Gunung Bakhlus. Gunung di mana? Di situ, di gua sana. Loh, situ kan kuburannya 7 orang. Itulah kami tinggal di sana, bukan kuburan. Kita dengan teman-teman kami hidup ada di sana. Akhirnya berangkat ke sana. Dia ingin membuktikan betul ceritanya kamu. Akhirnya ngomong sama orang di sekitar situ. Jangan-jangan ini yang diharapkan oleh raja kita Petrus. Kan dia menyendiri. Saat itu dia menyendiri karena memang dia memikirkan beberapa rakyatnya mempunyai paham tidak ada kebangkitan nanti di hari kiamat. Yang ada ruh saja. Kebangkitan jasad enggak ada. Mungkin ini harapan yang diharapkan ada bukti yang nyata Allah buktikan sekarang ini yang diharapkan oleh raja kita. Kita lihat aja. Rombongan berangkat, masyarakat yang ada di sana menyaksikan. Ringkas cerita sampai ada di gua, si Tamliha ini memanggil saudaranya. Ikhwani gitu. Saudara-saudaranya tadi itu sudah gelisah, jangan-jangan kena tamliho ini sama Dikianus. Akhirnya, apalagi ada suara kuda. Udah datang ke sini dah. Kita harus sepakat ya. Kita tetap pertahankan iman sampai akhir hayat kita. Si tamliho masuk ke dalam duluan, menangis tamliho. Menangis, yang lainnya juga menangis. Pasrah. Dipikir tamliho ini ngasih kabar sebentar lagi kita ditangkap. Si tamliho menceritakan kejadiannya begini, begitu, panjang lebar. Kaget dia. Baru dia menyadari, ya Allah, kita ditidurkan oleh Allah selama sekian lama. Akhirnya, si Arius dan Tontoius, siwa pemimpin daerah tadi, Afsus tadi itu, masuk ke dalam gua, di situ ternyata ada seperti peti begitu. Tabut. Dibuka di situ ada lempengan dari baja atau dari timah. Tertuliskan sejarah dan nama-nama Ashabul Kahfi yang kemarin ditulis oleh dua orang yang beriman ada di Afsus yang diceritakan 300 tahun yang lalu setelah di apa namanya ditutup pintu gua tadi itu. Dibuka ternyata ada tulisan ada di situ. Tulisan di situ tertuliskan Makselmina Makselmina Tamliha Martunus Kastunus Beirinus Dimus Batius, nama-nama mereka ini Galus dan anjingnya bernama Kitmir. Mereka adalah pemuda-pemuda di situ dituliskan yang melarikan diri dari raja mereka Dikianus karena khawatir iman mereka. Mereka melarikan diri karena untuk menjaga agama mereka. Mereka masuk ke dalam gua ini, maka ketika raja mengetahui tempat mereka bersembunyi, raja memerintahkan untuk ditutup pintu gua dengan batu. Kami menulis catatan ini, harapan kami, supaya diketahui oleh generasi berikut, jika Allah mentakdir mereka melewati ke tempat ini, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang soleh. Jadi, melihat itu, yakin sekali si Arius dan Tontoius dan juga masyarakat yang ada di situ dipanggili semuanya. Nih lihat, ada catatan ada di sini. Dan akhirnya 7 pemuda tadi itu benar-benar mengetahui bahwa dia adalah ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Bertakbir semuanya masyarakat. Allahu Akbar kata dia. Allah telah membuktikan bagaimana Allah Maha Mampu. Yang udah terkubur di dalam gua tadi itu 300 tahun bangun kembali. Masuk ke dalam, ternyata pakaiannya pun tidak rusak, saudara. Masih bersih, seperti baru ia masuk ke dalam gua tadi itu. Jasadnya pun tetap tidak berubah. Satu persatu, mereka 7 orang ini duduk dengan tawadhu'nya sambil menangis, sujud berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian si Arius dan Tontoius mendekap kepada mereka, kemudian memeluk mereka satu persatu. Semua masyarakat menyaksikan bagaimana mereka. Akhirnya si Arius dan Tontoius menyatakan, ayo kita segera memberi kabar raja kita, Petrus. Karena dia sampai sekarang masih dalam khalwahnya memohon kepada Allah untuk Allah berikan petunjuk dan selamatkan rakyatnya yang mempunyai, yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Dikasih kabar. Langsung saat itu juga Si Petrus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung si Petrus berangkat untuk menyaksikan itu dengan masyarakat yang penuh sekali, banyak sekali. Sampai ada di Afsus, disambut ada di Afsus sana, dan akhirnya berangkat menuju kepada gua tadi itu. Mudah tadi itu tidak keluar dari gua tadi itu, tetap dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai ada di gua tadi itu, raja menyatakan ahmadukallahumma rabbas samawati wal ard wa a'buduka wa usabbihu lak. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, aku menyembah kepadamu, aku bertasbih kepadamu. Engkau telah banyak memberikan kepada kami, engkau banyak memberikan rahmat kepada kami, dan engkau tidak pernah ya Allah mematikan cahayamu. Engkau selalu ya Allah memberikan kepada kami petunjuk. Bagaimana mereka mengingkari tapi Allah berikan petunjuk, hidayah, membuktikan untuk menyelamatkan iman orang-orang di zaman itu dengan dibangkitkannya Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 300 tahun. Satu persatu oleh si Petrus raja tadi itu dipeluk Ashabul Kahfi, dan mereka tetap duduk ada di bumi. Ashabul Kahfi tadi itu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka hilang pemahaman-pemahaman tentang tidak adanya hari kebangkitan, terbukti dengan adanya ini buktinya. 300 tahun enggak berubah bisa hidup lagi. Anda lihat, kalaupun misalnya itu bukan kebangkitan, maka orang itu berubah kan, keriput, kemudian tulangnya udah keropos. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu semuanya sah pakaiannya? Mereka benar-benar yakin Allah Maha Bisa untuk membangkitkan manusia seperti semula. Akhirnya si pemuda tadi menyatakan nastaghfirukallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya kepada kamu wahai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dijaga oleh Allah. Kerajaan kamu dijaga oleh Allah. Aku memohonkan perlindungan dari Allah daripada segala kejahatan manusia dan jin yang akan menimpa kepada kamu. Raja berdiri melihat Ashabul Kahfi yang waktu itu lagi duduk. Kemudian Ashabul Kahfi berbahas bagaimana tidurnya dan meninggal dunia, saudara. Menangis raja. Semua yang menyaksikan juga menangis. Jadi Allah bangkitkan Ashabul Kahfi ini yang dia tadi itu melindungi imannya lari daripada kerajaan Adikianus, dibangunkan menghadap raja ternyata yang soleh yang beriman saat itu. Bangun tidur sudah berubah. Kemudian si raja tadi itu juga dengan kebangkitan Ashabul Kahfi tadi itu telah berarti selamat rakyatnya yang sudah mulai berubah akidah keyakinannya tadi itu atas kebangkitan hari kiamat. Subhanallah. Akhirnya raja menyatakan pakaiannya taruh ada di jasad-jasad mereka. Kemudian kita buatkan peti dari emas untuk mereka. Kemudian sebelum membuat itu, ternyata dalam tidurnya raja bermimpi Ashabul Kahfi menyatakan, raja, kami tidak pernah diciptakan oleh Allah dari emas. Kami diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena itu jangan membuat kuburan kami kecuali di dalam tanah. Maka dikubur sebagaimana mestinya, tetapi mereka Allah subhanahu wa ta'ala apa raja menjadikan untuk mereka dibuatkan tabut daripada kayu. Hah? Tabut daripada kayu. Subhanallah. Gua tadi itu Allah bentuk benar-benar menyeramkan sehingga enggak semua orang bisa masuk. Saat itu sehingga raja tadi itu membuat ada di atas atau ada di muka pintu daripada gua tadi itu masjid tempat untuk beribadah. Dan disitulah mereka berziarah kepada Ashabul Kahfi. Cerita ini hadirin dikutip dalam Al-Quran. Diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahf. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, apakah kamu menyangka mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam gua tadi itu dan juga catatan yang ada terdapat ada di dalam gua yang ditulis tadi itu adalah dari bagian tanda-tanda kami Allah yang mengagumkan. Id awal fityatu lal kahfi, ketika masuk beberapa pemuda ke dalam gua tadi itu, faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikan kepada kami darimu rahmah, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah untuk kami daripada urusan-urusan kami petunjuk darimu. Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka aku Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup pada telinga-telinga mereka di dalam gua tadi itu beberapa tahun. Artinya aku tidurkan mereka. Jadi Allah bentuk tidurnya orang-orang ini enggak sama dengan tidurnya orang-orang. Kalau tidurnya orang-orang mata mereka tertutup ya. Tapi mereka tidak. Mata terbuka. Telinga enggak kedengeran apa-apa. Sehingga watahsabum aiqadan wahum rugut. Orang menyangka dia bangun. Tapi sebenarnya dia tidur. Hah? Dia di mereka adalah di tidur. Summa ba'atsnahum, kemudian aku Allah bangkitkan mereka, bangunkan mereka. Lina'lama ayyal hizbaini ahsa lima labithu amada, supaya mengetahui si, di antara dua golongan yang saling berbeda pendapat. Hah? Berbeda pendapat dalam apa? Dalam waktu tidurnya mereka. Lima labithu amada, berapa panjangnya waktu mereka tidur. Nahnu qussu 'alaika nabaa'a bil haqq. Aku Allah menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sejarahnya mereka dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang benar-benar beriman terhadap Tuhan mereka dan aku Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan terhadap hati-hati mereka. Karena mereka adalah orang yang pertahankan kebenaran. Idza qamu, ketika mereka berdiri di hadapan raja mereka di Kianus saat itu untuk diperintahkan sujud kepada berhala dan memberikan sesajen kepada berhala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Mereka menolak, mereka menyatakan Tuhan kami bukan patung. Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan memohon kepada selain Tuhan kami. Kalau kami menyatakan begitu, berarti kami adalah orang yang sangat berbuat salah karena kami menjadi orang yang kufur. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka kaumku, yakni orang-orang di sekitar itu di Afsus, adalah memang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Tidakkah mereka bisa membuktikan dengan bukti yang jelas bahwa Tuhan itu bukan patung, tapi Tuhan itu adalah Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba? Siapa orang yang paling zalim dengan orang yang menipu terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala? Wa idza tazaltumuhum ma ya'buduna illallah. Dan ketika mereka telah terasingkan dan mereka tadi itu tidak menyembah kecuali kepada Allah, maka diperintahkan fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Diperintahkan berlindunglah kamu, nah, atau mereka berkata satu sama lain, berlindunglah kamu masuk ke dalam gua, maka Allah akan menebarkan rahmatnya dan akan mempersiapkan daripada urusan ini dengan mirfaqah, dengan sesuatu yang bisa membuat kamu tersayangkan, terperhatikan, yaitu makanan dan minuman akan disediakan oleh Allah. Anda tahu selama 300 tahun bagaimana? Ternyata Allah tidak buat dia kelaparan, mati kelaparan. Anda bisa bayangkan bagaimana itu peredaran darahnya, jantungnya, enggak makan, enggak minum, saudara. Subhanallah wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafihim. Ada yang baca tazawaru. Matahari, subhanallah. Jadi matahari ini ketika mereka dalam gua, di dalam gua tadi ada lubang. Ini matahari tidak sampai masuk ke dalam situ sinarnya. Sehingga tidak mereka tadi itu bangun karena silo sinarnya matahari atau karena teriknya matahari, panasnya matahari. Jadi matahari ini tergelincir, artinya enggak sampai sinarnya masuk ke dalam situ. Wa nugallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. An kafi dzatal yamin wa idza gharabat taghridum dzatal syimal. Jadi matahari tidak sampai menyengat kepada mereka, wa hum fi fajwati minhu. Tapi mereka tinggal, ada lubangnya ada di situ. Jadi ada lubang yang menghembuskan angin di situ, jadi adem dia di sana. Tidur ada di situ, tapi matahari tidak masuk sinarnya ke dalam sana. Setelah 300 tahun baru matahari masuk sinarnya ada di situ. Bangun dia di situ. Loh, kita sudah bangun sekarang, merasa bahwa di sebagian waktu hari itu atau satu hari penuh mereka tidur. Dalika min ayatillah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillah fahuwal muhtad, siapa yang memberikan petunjuk dari Allah, maka itulah orang yang menjadi orang yang benar. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, siapa yang Allah sesatkan, berarti kamu tidak akan mendapatkan wahai Muhammad orang yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Wa tahsabuhum iqadan wa hum rukud, kamu mengira mereka itu adalah orang-orang yang bangun karena mata mereka melek. Wa hum rukud, padahal mereka orang-orang yang tidur. Wa nugallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal, aku bolak-balikkan mereka dalam tidurnya. Kenapa? Supaya enggak dimakan sama tanah. Ya rusak kalau memang tidur selama sekian tahun enggak berubah dari posisinya. Rusak, hancur kulit, hancur itu daging. Aku bolak-balikkan mereka. Nugallibu dzatal yamini wa dzatal syimal, ke kanan, ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ahi bil wasit, demikian juga anjingnya menjulurkan kakinya ada di pintu gua, bil wasit, pintu gua. Mereka berbalik, anjingnya juga berbalik. Hah? Mereka ke kanan, anjingnya juga ke kanan. Allah buat begitu. Jadi sama semuanya gitu loh. Allah bentuk dalam bentuk yang sama mereka tadi itu. Subhanallah, ya. Lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Kalau kamu melihat mereka saat itu, kamu akan lari dan kamu akan ketakutan. Subhanallah. Jadi ada di situ saudara, Allah jadikan orang tidak bisa masuk ke dalam gua dari itu untuk seterusnya. Jadi kecuali ketika saat Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan mereka, ada orang penggembala kambing yang ingin membuat gua dari itu kandang kambing, dibongkar dindingnya. Tapi sebelumnya enggak ada yang berani masuk. Allah jadikan orang ketakutan. Kalau bahasa sekarang angker, tapi bukan angker sebenarnya itu. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian aku Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk saling tanya di antara mereka. Saling tanya. Qala qailum minhum kam labithum? Di antara mereka 7 orang ini tanya, berapa ya kamu tidur? Qala labithna yauman au ba'dha yaum? Ya, 1 hari penuh ya. Kemarin juga seperti saat ini. Ya berarti 1 hari penuh kita. Oh enggak, berarti hanya beberapa jam, tetap hari ini kita tidur. Cuma saking pulasnya aja kita begini. Qala qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Rabbukum a'lamu bima labithum. Maka di antara mereka ada menyatakan, Tuhan kamu yang lebih mengetahui berapa lama kamu tidur. Enggak usah dibahas. Fab'atsu ahadakum barikikum hadhil madinah. Maka perintahkan salah satu di antara kamu dengan duit dari perak ini untuk pergi ke Madinah dirham, pergi ke kota Afsus atau Tarsus tadi itu. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, untuk supaya mencari makanan, supaya kita makan, kita lapar nih. Waliyatalattaf, dan sembunyi-sembunyi lo ya. Jangan terang-terangan. Wala yusyiranna bikum ahada, jangan sampai ada orang curiga dengan gelagat kamu bahwa kamu itu adalah golongan kami, akhirnya kena dah dengan dikianus, mati semuanya kita. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Hati-hati, kalau mereka tahu kepada kamu, kamu nyamarnya tidak berhasil, pasti mereka akan melempari kamu sampai mati. Au yu'idukum fi millatikum, atau mereka mengajak kamu ke agama mereka, menjadi orang yang murtad. Au yu'idukum fi millatikum fi millatihim walan tuflihu idan abada, berarti kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berbahagia selama-lamanya. Ini cerita daripada Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat Al-Kahf. Kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Demikian juga aku Allah bangkitkan mereka setelah 300 tahun untuk mereka kaumnya tadi itu mengetahui bahwa janji Allah itu akan kebangkitan benar-benar ada. Wa anna sa'ata atiyatun wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanazza'un, ketika itu golongan orang-orang yang hidup di zaman itu antara orang beriman dan orang kafir saling bercekcok, menyatakan ada kebangkitan, ada yang menyatakan tidak. Tidak ada kebangkitan, enggak ada itu kebangkitan, itu omong kosong. Idh yatanazza'un bainahum amrahum, akhirnya Allah bangkitkan ini, mereka sepakat ada kebangkitan. Faqalu ibnu 'alaihim bunyana, maka orang-orang kafir menyatakan, bangun di situ bangunan yang hebat, bangun dari orang-orang yang tidak beriman yang saat itu, mereka menyatakan, ayo kita buat bangunan ada di sini. Waqalu ibnu 'alaihim bunyana, kita buat bangunan yang megah daerah sini. Maka orang beriman menyatakan, Rabbuhum a'lamu bihim, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Tidak, kami akan membangun di sini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita Ashabul Kahfi ini memang panjang, tapi yang jelas cerita ini hebat sekali ya. Jadi kisah yang kita dengarkan tadi itu ada beberapa poin. Pertama, subhanallah, sesungguhnya kekuatan yang ada di tubuh manusia ini itu bukan ikhtiari yang ada di organ tubuh kita ini, tapi itu ittirori. Gerakan manusia ini ada yang disebut ikhtiari, ada yang disebut ittirori, saudara. Kalau saya menggerakkan tangan memegang mic ini dengan sadar. Dengan sadar. Kalau saya berdiri dari duduk tadi ini, dan sekarang saya berdiri di hadapan kamu, ini dengan dengan sadar. Tapi ada gerakan yang tidak dengan sadar. Contoh, jantung kita bergerak dengan sendirinya kan, ittirori. Darah kita mengalir dengan sendirinya. Ginjal kita ini sekarang menyaring. Paru-paru kita ini juga menyaring udara. Ini ittirori. Terjadinya ini semuanya. Siapa menggerakkan jantung Anda? Siapa yang memfungsikan ginjal Anda, paru-paru Anda, semuanya? Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah berkehendak untuk Ashabul Kahfi, jangan ada yang berubah jantungnya, ginjalnya, terus bekerja selama 300 tahun. Bisa? Karena itu, jangan diukur Allah itu dengan ilmiah. Sesungguhnya ilmiah kamu itu akan berhenti kalau sudah sampai kepada Allah. Artinya, apa yang kamu bahas kalau sudah kepada ketuhanan mentok, enggak ilmiah lagi sudah, harus menjadi satu keyakinan. Karena itu dikatakan al-adzu andalkil idrak idrak. Al-adzu andalkil idrak idrak. Orang kalau sudah tidak mampu berpikir tentang masalah ketuhanan, itulah puncaknya. Enggak mungkin mampu. Ya udah, takluk Tuhan, udah. Itu berarti makrifah ada di sana. Jantung ini dalam gerakan itu per detiknya ada, saudara. Kurang lemah jantung. Lebih tak oleh. Bahaya juga. Kok iso tetap gitu loh. Gerakan jantung dari itu. Saya pernah periksa dulu. Periksa. Jadi jerone jantung ini kok pabrik. Kelihatan semuanya itu semuanya. Kayak pabrik. Subhanallah, aku gak kroso. Kon turu yo ngono bergerak jantung itu. Karena itu jangan sedikit pun Anda dari itu mengandalkan ilmiah kamu untuk Tuhan kamu. Andalkan iman dan keyakinan untuk Tuhan kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu ada lambang keimanan sebenarnya yang bisa mengenalkan kamu kepada Tuhan kamu. Tidakkah kamu itu meneliti dan melihatnya? Ini pertama. Kedua, saudara, kebangkitan itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk membangkitkan. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsi wahidah, kata Allah. Kamu diciptakan atau dibangkitkan sama sebenarnya. Kamu diciptakan dari apa? Air mani. Ada rambutnya, ada kupingnya, ada matanya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada ototnya. Kemudian wujud kamu yang sempurna, wujud anaknya kamu, wujud bapaknya kamu, wujud maknya kamu, wujud yang sempurna. Kambing juga begitu, sapi juga begitu, mani. Gak ono buntute. Tapi bagaimana Allah bisa membuat? Apa yang kamu ragukan? Allah bisa membuat itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi oleh Allah, kemudian dibuat lagi. Kan sama aja. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wa Allah menciptakan atau Allah membangkitkan, podoan. Tidak ada bedanya. Sama. Subhanallah. Plok. Tumbuh jadi pohon mangga. Mari ngono metu plok maning pohon mangga iki ditegor, metu plok maning metu pohon mangga. Terus ngono. Apa bedanya? Karena itu jangan sedikit pun ada yang meragukan tentang kebangkitan dari kiamat. Mosok wis ajur iso urip maning. Lah kon biyen durunge urip. Mosok duwe rai ngene ayo. Kon ta sing gambar awakmu dhewe. Subhanallah. Hah? Kemudian saudara, kejadian-kejadian, kisah-kisah yang ada tadi itu janganlah dijadikan itu sebagai dongeng, hikayat belaga, tapi jadikan itu sebagai ibroh, orang yang sadar. Kalau kamu itu melihat kejadian, ambil dari kejadian itu pelajaran, baru kamu tadi itu akan menjadi orang yang pandai. Jangan kalau ada orang tabrakan, duar, delok getini, wi getini, wi utee, jangan begitu. Faham ya? Tapi kamu tadi itu ambil satu ibroh, ya Allah, ini orang tidak ada rencana untuk tabrakan ini. Ini orang punya program, sebentar lagi dia tadi itu akan ngurusi pekerjaan, atau dia tadi itu mempersiapkan untuk hari raya, atau itu hari ini ketabrak mati. Ketahuilah bahwa kamu yang punya program belum tentu kesampaikan kepada rencananya kamu. Mungkin sebelum itu kamu juga akan mati duluan. Ambil ibrah. Ketika kamu tadi itu melihat misal gunung meletus, jangan lihat, wih lari. Yang mati, yang itu, jangan hanya itu aja. Tapi ibro, ambil ibro, ya Allah. Gunung yang hawanya itu sejuk, yang pemandangannya tadi itu mengesankan dan indah. Tapi bagaimana ketika Allah murka mengeluarkan lahar yang panas yang membakar? Gunung yang pemandangannya itu indah menjadi mengerikan. Subhanallah. Ternyata keindahan itu adalah kalau dibarengi ridho Allah, saudara. Keindahan itu kalau dibarengi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil dalam setiap kejadian ibroh. Ojo kon nilainya kok nilai arek cilik tok. Wi tok. Paham ya? Begitu juga misalnya peperangan. Kejadian Bapak? Peperangan. Seharusnya ada ibroh. Apa yang membuat mereka tadi itu berperang? Ternyata ada yang karena orang-orang ambisi. Orang kalau sudah gila jabatan, gila harta, tidak segan-segan membunuh. Dor. Ya akan jadi orang yang kejam. Di situ, kamu harus waspada. Hati-hati lo ya, jangan jadi orang ambisi. Kamu akan jadi orang kejam nanti. Hai. Anak kecil ditembak. Karena harta. Atau misal yang sekarang yang ada di Palestina misalkan. Ibroh nih Israel, masihkah kamu harapkan bahwa Israel akan rahmat kepada kamu? Bukankah mereka adalah yang pernah mengganggu para anbiya dan para rasul? Kemudian kamu percaya bahwa dia adalah bisa berdampingan dengan kamu? Enggak bisa. Jadikan saat itu adalah satu ibrah. Setiap kejadian ini sebenarnya mengajak kamu untuk menjadi orang yang cerdas. Tutup kon maringono dibelek, ditembak, di itu, hanya itu saja yang kamu perhatikan, tapi ambil itu satu pelajaran, satu pelajaran, satu pelajaran, satu pelajaran, saudara. Ah, Allah menceritakan ini semuanya tutup dongengi kon. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kamu pengetahuan supaya kamu menjadi orang Islam yang cerdas. Orang-orang yang kuat imannya. Bagaimana Ashabul Kahfi yang tertekan tapi dengan bantuan Allah akhirnya menjadi orang yang dimuliakan. Yang asalnya raja akan membunuh tapi dia ketemu dengan raja yang menghormati dia. Yang asalnya dia dikejar-kejar, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tadi itu karena imannya, karena taatnya kepada Allah, orang-orang datang menghormati dia ke dalam gua tadi itu. Asalnya dia akan lari masuk ke dalam gua kan, melarikan diri, tapi akhirnya orang yang datang kepada dia. Apa yang membuat Ashabul Kahfi begitu? Itu adalah karena tetap mempertahankan keimanannya. Itu adalah karena dia tetap dalam kebenarannya. Itu adalah karena dia menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kamu tadi itu ingin menjadi orang yang dihargai, tutup tasbih kon aturin tobo. Tutup serbane, tutup jenggote, tutup tungkete, tutup tapi jadikan diri kamu orang yang dekat kepada Tuhannya kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang dihargai. Seluruh alam ini akan menghargai kamu. Karena Allah sudah mencintai kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan iman kepada kita. Amin. Allahumma amin.